cinta. Sudah sering kali diriku bercinta, tetapi semua tak berjalan lama. Rasa penasaran ingin ku mencobanya. Ku coba lagi, hai memadu cinta. Putus asa itu suara.